Jadi ini masih pelajaran yang kedua, yaitu tentang fi'il fi'il laisa, ya, fi'il laisa yang mana dia disebutkan adalah fi'il madhi naqis, ya, fi'il madhi yang naqis. Maksud naqis adalah dia merafakkan isim dan menasabkan khabar. Jadi dia merafakkan isim dan menasabkan khabar. Maka dinamakan dengan naqis. Kalau fi'il yang setelahnya menjadi fa'il, maka fi'il tersebut namanya fi'il tam, ya. Kan setiap fi'il pasti ada fa'il. Nah, ini beda. Laisa fi'il, namun setelah laisa bukan fa'il, tetapi menjadi isim laisa dan khabar laisa. Nah, maka laisa ini dinamakan dengan fi'lun madhi naqis. Fi'il madhi yang naqis, yang tidak berfungsi sebagaimana fi'il biasanya yang ada fa'ilnya. Ya, jadi pelajaran kedua tentang laisa ini dinamakan dengan fi'lun madhi naqis. Fi'il madhi yang naqis. Maksud naqis adalah fi'ilnya tidak berhajat kepada fa'il. Jadi setelah isim setelah laisa tidak menjadi fa'il. Padahal kan laisa termasuk fi'il. Secara asal setiap fi'il pasti ada fa'il. Fi'il pasti ada pelaku. Nah, maka fungsinya adalah dia merofakkan isim, tarfa'ul isma, merofakkan isim dan menasobkan khabar. Contoh, kita bikin jumlah mufidah yang asalnya mubtada dan khabar mubtada. Misalnya al-ustadu, ustad itu garing. Al-ustadu maridun. Ini polanya mubtada dan khabar mubtada. Kemudian kita tambah laisa. Nah, laisa. Maka ini tetap dalam keadaan rofa, ya, rofa dengan dommah. Jadi dommah itu adalah tanda rofa. Kemudian ini, nah, ini menjadi nasob, ya. Ini khobarnya, khobar laisa menjadi nasob. Maridun. Nah, jadi ini namanya bukan fa'il, tetapi isim laisa. Kemudian ini namanya khobar laisa. Maka disebut dengan fi'il madhi yang naqis, bukan tam. Beda dengan doroba. Nah, doroba ini namanya fi'il madhi yang tam, tamun yang sempurna. Maksudnya adalah isim setelahnya menjadi fa'il. Contoh doroba Muhammadun. Nah, maka Muhammadun menjadi fa'il. Kalau ini isim setelahnya bukan fa'il, namanya isim laisa. Kemudian dalam bab atau pelajaran yang kedua ini juga laisa ini adalah fi'il yang bertasrif cuma madhi saja. Tidak ada mudhari'nya, tidak ada fi'il amarnya dan seterusnya. Maka dia bertasrif atau pecah namun pecahan fi'il madhi saja, ya. Tidak ada fi'il mudhari dan seterusnya. Kemudian langsung ke latihan nomor 6. Latihan nomor 6 halaman 16. Ini adalah pola mendahulukan khobar dibandingkan dengan mubtadanya, ya. Amuhandisun abuka, amudarrisatun ummuka. Jadi ini dalam istilah nahwu dia disebut dengan mubtada khobar mubtada muqaddam dan mubtada muakhir, ya. Semoga bisa dipahami. Contoh, Amuhandisun Abuka. Pola ini pola yang tidak sebagaimana mestinya. Kan mubtada dan khabar mubtada itu, contoh, mubtadanya duluan. Nah, Allahu Karimun. Allah itu Maha Mulia. Nah, ini polanya dan kebiasaan, ini mubtada. Kemudian ini khabar mubtada. Jadi, mubtada itu duluan, baru khabar mubtada. Namun boleh saja dan banyak terjadi khabarnya ini lebih duluan daripada mubtadanya. Contohnya ini, maka ini khabar mubtada dinamakan dengan khabar mubtada muqaddam. Yang berdahulu muqaddam. Kalau ini mubtada muakhir, ya. Ini istilah namanya mubtada muakhir. Muakhir. Mubtada yang tadudi, ini khabarnya berdahulu. Ini bedudi, maka boleh-boleh saja dalam susunan bahasa Arab. Amuhandisun abuka, sebenarnya boleh juga. Hal abuka muhandisun atau aabuka muhandisun. Namun dibalik pun juga tidak mengapa. Sebagaimana yang dicontohkan di latihan nomor 6. Cuman di sini perintahnya adalah memasukkan laisa saja. Nah, maka bagaimana ketika dimasukkan kalimat laisa? Ya. Contoh nomor 1, ulun jawab. Nah, karena ini menjadi, ini kan khabarnya nih. Nah, khabarnya, maka ketika dimasukkan laisa muhandisan abaka, ketika dimasuki laisa maka menjadi alaisa muhandisan. Nah, alaisa muhandisan. Jadi karena ini menjadi khobarnya, maka dia dinasabkan. Ini khobarnya berdahulu. Kemudian abukanya menjadi isim laisanya. Alaisa muhandisan abuka. Apakah, apa muhandis? Insinyur atau arsitek? Apakah bukan arsitek ayahmu? Ya, apakah bukan arsitek ayahmu? Nah, jadi, dari 1 sampai 7 ya, cuma memasukkan laisa. Ya. Ada mikrofon enggak? Silakan kalau ulun keliru. Ya. Ada mikrofon enggak? Oh iya, dia afwan dia. Jawabannya bukan seperti itu ya. Jawabannya amuhan disun abuka la abi laisa muhan disan. Ini ada syarahnya ulun baca nih. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan. Jadi tadi ulun salah ya, itu apa namanya menjawab pertanyaan berikut dengan nafi, dengan menggunakan nafi, tapi yang digunakan adalah menggunakan kalimat laisa. Jadi nomor satu itu misalnya amuhandisun abuka, lalu dijawab lai abi laisa muhandisan atau laisa abi muhandisan. Ulun salah ini. Jadi jawabannya menggunakan laisa. Nah, ya, ini salah ini. Jadi jawabannya menggunakan laisa. Contoh, A. Muhandisun abuka. Nah, dan jawabannya menggunakan laisa. Amuhandisun abuka. Jadi jawabannya misalnya la atau na'am, atau kita menggunakan la, tidak. Maka jawabannya la, tidak. Baru menggunakan laisa. Abi atau laisa abi, boleh saja. Abi, laisa, ayahku bukanlah Muhandisan. Nah, Muhandisan. Jadi jawabannya la, tidak. Abi, laisa atau laisa abi, boleh. Boleh abi, laisa atau laisa abi. Abi, laisa, Muhandisan. Atau laisa abi, Muhandisan. Nah, ini kenapa jadi nasab? Karena statusnya menjadi khobar lai, laisa. Abinya menjadi isim laisanya. Ya silakan kalau ada pertanyaan. Ini ada syarahnya, baru kebaca. Kalau pian buka kamus, apa maksudnya? Turun ke dalam kamusnya. Ya. Jadi, nomor 6 ini menjawab, ini kan semuanya pertanyaan. Lalu dijawab menggunakan nafi la, kemudian baru tambah kalimat lai, laisa. Seperti nomor 1, amuhandisun abuka, apakah arsitektur ayahmu? Lalu dijawab la, tidak. Baru laisa abi muhandisan atau abi laisa muhandisan, boleh. Ayahku bukanlah seorang arsitektur. Nah, kemudian nomor 2, ya silakan pian jawab. Maka laisa ini pian perhatikan, kalau digunakan untuk mudzakkar menggunakan laisa. Namun kalau muannas menggunakan laisat. Ya, laisat. Nah, silakan nomor 2. Jadi itu polanya, pertanyaan itu khabar mubtada muqaddam dan mubtada muakhir. Amuhandisun pakai tanwin. Amuhandisun abuka. Nah, kemudian nomor 2-nya silakan. Amudarrisatun ummuki. Ummuki. Ya. Bisa ummuki, bisa ummuka. Ummuka. La, laisat ummi mudarrisatan. Ya. Jadi amudarrisatun ummuka, apakah misalnya ulun ngomong dengan laki-laki ini kameramen. Amudarrisatun ummuka, apakah guru ibumu? Nah, kan lawan bicaranya adalah laki-laki. Ulun bertanya tentang mamanya. Amudarrisatun ummuka, apakah guru ibumu? Namun karena bukan guru, dia jawab la. Laisat ummi atau ummi laisat mudar risatan. Nah, mudar risatan menjadi khobar laisat. Makanya dia nasob. Ya. Kemudian nomor 7. Nah, supaya jangan berurutan, jadi pian kada siap-siap. Nomor 7. Ajadidatun. Ya. Sayyaratuka. Ya. Artinya apa, Bu? Ajadidatun sayyaratuka. Apakah mobilmu baru? Ya, apakah mobilmu baru bisa? Maka jawabannya la saya roti laisat ya. Saya roti ya. Jadi datun. Jadi datan. Jadi datan, ya. Ajadi datun saya rotuka, apakah mobilmu baru? Maka dijawab la, tidak. Laisat saya roti jadi datan atau saya roti laisat jadi datan. Ya. Kemudian nomor 4. Mumarridatun akhwatuka. Mumarridatun itu perawat. Amumarridatun. Amumarridatun akhwatuka. Ya. La. La, laisat. Ya. Akhawati. Akhawati. La, laisat. Akhawati. Akhawati mubarridatan. Nah, kan. Laisat akhawati mubarridatan. Jadi ini kalimat mubarridatun ini namanya jamak muannats salim. Jamak muannats salim. Ketika dia nasob, kan ini menjadi isim laisat, maka dia nasob. maka dinasabkan dengan harokat kasrah. Dinasabkan dengan harokat kasrah. Maka jama' muannats salim pian cari aja di Al-Qur'an, tidak ada ujungnya fathah. Contoh muslimatan enggak ada. Yang ada itu muslimatun atau muslimatin. Karena jama' muannats salim itu yang ujungnya alif dan ta, itu ujungnya kalau kada dhammah atau kasrah. Dhammah ketika rofa, kasrah ketika nasab dan jar. Nah, maka bagaimana yang benarnya? Coba pian ulang. La, laisat. Laisat akhwati mumaryidatin. Ya. La, laisat akhwati mumaryidatin. Ya. Mumaryidatin bukan tan. Karena dia jamak muannats salim. Nah, namun ketika jawabannya dibalik, contoh tadi, amumaridatun akhwatuka, la akhwati, nah apa jawabannya setelahnya, laisanya, akhwati lasna mumaridatin. Ya, ini kalau seandainya isim laisanya berdahulu daripada laisanya, maka disesuaikan. Jadi kalau seandainya pian menjawab dengan yang berdahulu isimnya, la, lalu akhwati, nah saudari-saudariku, maka dirubah laisanya kepada bentuk jamak perempuan. Tidak, saudari-saudariku bukanlah perawat. Nah maka ini dirubah menjadi lasna. Menjadi lasna mumaridatin. Ya. Mana penghapusnya? Jadi memang susunan bahasa Arab itu ya seperti ini. Kalau dia berdahulu berbeda dengan dia kalau berdudi. Mumaridatin. Makanya jilid dua ini ya lebih sulit daripada jilid yang pertama. Mumaridatin. Nah, tadi yang pian jawab laisanya berdahulu. Nah, laisanya berdahulu. Maka la, laisat dia. Nah, tidak dirubah kepada jamak. Laisat akhawati, akhawati mumaridatin, mumaridatin. Laisat akhawati mumaridatin. Kalau isim laisanya, kalau laisanya berdahulu, nah maka dia, kalau ini mu'annas, maka ini mu'annas cukup. Tidak melihat kepada jumlahnya, mau satu kah, mau dua kah, mau banyak kah. Kalau laisanya berdahulu maka cukup laisat. Nah, namun ketika isim laisanya berdahulu maka ini disesuaikan. Disesuaikan. Kalau ini jamak muannats maka dirubah kepada jamak muannats. Tasrifan keenam. Laisa, laisa, laisu, laisat, laisata, lasna. Disesuaikan kepada bentuk jamak. Ini sama kayak susunan fi'il fa'il. Nah, coba pian perhatikan. Telah duduk akhwat-akhwat. Bahasa Arabnya apa? Jalasat akhwatun. Nah, akhwatun. Kalau dibalik gimana? Akhwat-akhwat telah duduk. Nah, maka ini juga harus berubah. Akhwatun. Nah, pakai afan, pakai alif lam. Al-akhwatu jalas. Nah. Nah, kalau dibalik, ya. Kalau ini polanya fi'il, fa'il. Kalau fa'ilnya mu'annas, mau satu kah, mau dua kah, mau banyak kah, cukup tasrifan nomor empat yang menunjukkan fi'ilnya mu'annas. Tapi kalau seandainya dibalik, ini polanya mubtada, ini khobar mubtada. Maka khobar mubtada harus mengikuti mubtada. Ketika mubtadanya jamak mu'annas dan jamak, maka ini harus mu'annas dan jamak jamak pula. Nah, ini kalau kebalik, padahal maknanya sama. Nah, inilah luasnya bahasa Arab. Ketika pian balik, maka susunannya berubah. Walaupun maknanya keduanya ini sama. Yaitu akhwat sama-sama telah duduk. Sama dengan laisa seperti itu juga. Kalau pian balik, maka laisanya ketika dia duluan, fiilnya duluan, maka disesuaikan dengan kalimat setelahnya. Dari sisi bilangannya. Bilangannya harus disesuaikan. Kemudian nomor tiga. Ya silahkan. Ini kan kada pakai harokat. Nah, maka ya bagaimana yang benar? Karena polanya mubtada dan khabar mubtada, maka dua-duanya sama-sama rofa. Nah, silakan nomor tiga. At-tullabu ikhwat. At-tullabun pakai tanwin, semuanya pakai tanwin. At-tullabun ikhwatuka. Nah, artinya apa Bu? At-tullabun ikhwatuka. Apakah saudara-saudaramu para pelajar? Ya, apakah saudara-saudaramu para mahasiswa atau pelajar? Maka jawabannya laisa ikhwati tullab. Ya. Laisa ikhwati tullabin. Nah, itu mansub nasab. Tullaban ya. Laisa ikhwati tullaban. Kalau dibalik gimana, Bu? La ikhwati. Lastum. Bukan. Tasrifan ketiga. Mereka bukan. Nah. Laisu. Laisu ya. Laisu di Al-Qur'an kan ada laisu sawa, mereka tidaklah. Jadi atullabun ikhwatuka la ikhwati laisu tullaban ya. Ikhwati laisu tullaban. Karena ini ikhwah ini kan saudara laki-laki. Nah, saudara laki-lakiku laisu mereka bukanlah. Nah, mereka bukan, kalau lastum kalian bukanlah. Itu enggak nyambung. Tapi laisu mereka bukanlah tullaban para siswa. Ya. Kemudian nomor 5, silakan. Amudarisun anta. Ya, artinya apa Bu amudarisun seorang anta? Guru. Benar. Artinya apakah engkau seorang guru? Apakah guru engkau gitu? Ya, apakah kamu guru? Apakah kamu guru? Lastu. Ya, lastu. Mudarrisan. Bukan lastu, Bu. Lasta. Dia menjawab, apakah kamu pelajar? Bukan. Saya bukan pelajar. Ya, bukan lasta tapi lastu. Ya, coba ulang, Bu. Dia kan bertanya, contoh ulun bertanya kepada kameramen. Laki-laki, amudarrisun anta, apakah kamu guru? Dia menjawab, saya bukanlah guru. Ya, benar pian tadi. Maka menjadi lastu, ya. Mudarrisan. Ya. Lastu mudarrisan, ya. Lastu mudarrisan, ya. Kemudian nomor 6. Ajadidun. Bukan jadidun, itu jamak dari jadid. Yududun. Ya, ajududun. Ajududun antum. Ya, artinya apa Bu ajududun antum? Apakah kalian baru? Ya, misalnya santri baru kah, siswa baru kah? Lalu kita bertanya sebagai yang lama. Ajududun antum, apakah kalian siswa baru? Nah, jadi kalau konteksnya siswa, maka yang dimaksud adalah siswa baru. Jawabannya tidak. Kami tidak siswa baru. Ya. Lasna. Ya. Jadi dan. Bukan. Masih tetap jamak judud. Lasna jududun. Jududan. Ya. Lasna jududan. Memang bahasa Arab itu perlu pikir yang banyak Bu ya. Ini yang mana? Ini yang nasab. Memang seperti itu. Jadi harokat itu sangat mempengaruhi struktur bahasa Arab. Salah harokat ya salah jadinya ya. Jadi memang seperti itu Bu, sulitnya bahasa Arab ya memang seperti ini ya. Harokatnya pakai alif lam kah, pakai tanwin kah, tidak kah, fathah kah, nasab kah? Kadang itu yang bikin kita sulit ya. Jadi memang seperti itu belajar bahasa Arab. Prosesnya cukup panjang kalau kita ingin mahir dalam ilmu bahasa Arab. Tapi maka kita ada ungkapan dalam istilah bahasa Arab ya. Maka kalau kita tidak bisa 100%, maka jangan tinggalkan 100%. Kalau tidak bisa kita belajar semuanya, minimal kita pernah belajar dan memahami 20% kah, 30% kah, ya walaupun terbatas seperti ini seminggu sekali pulang, maka jangan sampai ditinggalkan sama sekali. Jadi ajududun antum menjadi la, lasna jududan. Jadi jamaknya judud, jadidun jududun, ya. Contoh seorang siswa yang baru, talibun jadidun. Beberapa siswa yang baru, tullabun jududun. Nah, dirubah kepada bentuk jamak. Kemudian latihan 7 ini disuruh guru menghadap ke setiap siswa. Kemudian dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya dengan nafi, yang laisa tadi. Kemudian si siswa menjawabnya dengan menggunakan lastu. Nah, jadi ulun bertanya dan pian yang menjawab, namun menjawabnya dengan kalimat lastu. Itu kan ada 4 tuh. Nah, coba ulun bikin contoh, misalnya asawakun anta, sawak itu supir. Apakah kamu supir? Nah, maka jawabannya lastu langsung, ya, lastu sawakon. Asawakon anta, asawakun, ya, sawak ini artinya supir. Asawakun anta, ini contoh. Nah, pian langsung menjawab, saya bukan supir. Diawali dengan lastu. Nah. Sawakon kah sawakun kah? Sawakon, ya, karena ini menjadi khobarnya. Isimnya mana? Domir ini isimnya. Isim laisa, rofa, kemudian sawakonnya nasab. Saya bukan supir. Jadi kalimat kedua, kalimat terakhir, inilah yang menjadi khobarnya. Maka menjadi mansub. Nah, maka pian kiaskan dengan yang di buku, ada 4 contoh. Ya, silakan, siapa gilirannya? Nomor dua dari kanan ke kiri. Yang A, apakah kamu sudah menikah itu, nah? Ulun yang bertanya. Jadi silakan gilirannya. Amutazawwijun anta. Ini kan berarti pertanyaannya kepada laki-laki. Ulun ganti kepada perempuan karena pian perempuan. Amutazawwijatun anti. Nah, apakah pian sudah menikah? Nah, maka pian jawabannya bagaimana? Kan amutazawwijatun, nah, muannats, ya. Amutazawwijatun anti. Nah, silakan pian jawab. Jawabannya dengan lastu. Lastu. Ya. La. Langsung, Bu, lastu. Lastu. Ya. Kan mutazawwijatun tadi. Nah, pian berubah. Mutazawwijatun. Lastu mutazaw, mutazawijatan. Ya, lastu mutazawijatan. Ini pian membayangkan pian masih jomblo. Lalu ulun bertanya, amutazawijatun anti? Pian sudah kawin belum? Lalu jawab pian, lastu mutazawijatan. Saya belum menikah. Kemudian pertanyaan berikutnya, silakan. Ini ulun ganti dengan muannats, Bu, ya. Ini kan semuanya mudzakkar nih. Karena pian mu'annaf, perempuan, maka ulun ganti dengan mu'annaf. Dan ini kalimat yang sering digunakan dalam bahasa Arab. Ketika ada orang yang bertanya, pian dokter kah? Nah, saya bukan dokter. Maka jawabannya bagaimana? Maka dengan ini. Jadi misalnya ada orang bertanya, pian seorang perempuan, apakah pian dokter? Maka, atabibatun anti, dokter perempuan, atabibatun anti, karena pian bukan dokter, pian adalah guru misalnya, lalu pian menjawab, lastu tabibatan. Saya bukan dokter. Dan ini ungkapan yang banyak digunakan. Ungkapan yang banyak dipakai dalam apa muhawarah atau muhadatsah, percakapan bahasa Arab. Saya bukan supir, saya bukan siswa, saya bukan orang sini. Maka menggunakan lastu, saya bukan. Nah, setelah lastu baru pian nasobkan, pian fathahkan. Saya bukan dokter, lastu tabibatan. Saya bukan pedagang perempuan, lastu tajiratan. Saya bukan pembeli, lastu ba'i'atan. Nah, disesuaikan dengan mu'anafkah, mu'zakarkah. Kemudian pertanyaan berikutnya, amuhandisatun anti. Silahkan jawab. Amuhandisatun anti. Ya. Lastu muhandisatan. Ya, lastu muhandisatan. Kemudian, amaridotun anti. Lastu maridotan. Lastu maridotin. Maridotin. Mari, tadi benar yang pertama. Yang pertama benar. Lastu mari. Lastu maridotin. Tin. Fathah. Mari. Lastu mudarir. Lastu maridotan. Ya, lastu maridotan. Dan ini banyak pertanyaan seperti ini. Pian garing kah? Pian garing kah? Nah, lalu pian jawab pakai bahasa Arab. Lastu mumar. Lastu maridotan. Lastu maridoh. Jadi kalau ungkapan percakapan itu disukunkan ujungnya. Lastu maridoh. Nah, jadi kalau yang bertanya sama-sama bisa bahasa Arab, jawabannya pakai bahasa Arab. Sekalipun yang bertanya pakai bahasa Banjar. Lalu jerpian, lastu maridoh. Saya tidak sakit. Kemudian, amin Amerika anti. Apakah kamu dari Amerika? Ya, silakan. Lastu Amri. Saya tidak dari Amerika. Darinya dibuat. Lastu min Amerika. Amerika, ya. Lastu min Amerika. Amerika. Saya bukan dari Amerika. Jadi Amerika itu apa adanya ya, karena dia kota yang namanya bukan dari bahasa Arab, walaupun dimasuki min, bukan Amriki, bukan. Tapi tetap apa adanya Amerika. Sama kayak Banjar, min Banjar, tetap sukun. Karena memang seperti itu. Ujungnya sukun nama daerah. Beda dengan kalau misalnya namanya bahasa Arab ya, seperti Bagdadu, Bagdad, itu dhamma ujungnya. Tapi kalau selain itu nama-nama kota yang bukan bahasa Arab, maka dibaca apa adanya. Jadi ketika dimasuki min, maka tidak berubah menjadi kasrah. Bukan min Amriki, tapi tetap apa adanya min Amerika. Karena dia seperti itu, bukan kalimat dari bahasa Arab. Kemudian ulun ganti dengan pertanyaan yang lain ya. Silakan gilirannya. Apakah kamu seorang petani? Afallahatun anti. Nah, afallahatun anti. Nah, silakan. Lastu falahatan. Lamnya pakai tasydid. Lastu falahatan. Ya, saya bukan petani. Jadi falah dengan fallah berbeda. Hayya 'alal falah itu ayo menuju kemenangan. Kalau lamnya pian tasydidkan, ayo menuju petani. Hayya 'alal fallah tersalah. Jadi al-falahu kemenangan. Tapi kalau al-fallahu petani laki-laki. Al-fallahatu petani perempuan. Ya. Adakah lagi yang belum? Yang latihan ketujuh? Ada satu. Ada, ulang ganti dengan yang lain. Amudarrisatan anti. Amudarrisatan anti. Lastu mudarrisatin. Ya, lastu mudarrisatin. Lastu mudarrisatan. Ya, lastu mudarrisatan. Saya bukan guru. Adakah lagi yang belum? Ada. Oh, sudah habis. Ya. Nah, jadi dari latihan ini penulis berusaha untuk membuat latihan yang banyak digunakan dalam percakapan bahasa Arab sehari-hari. Ya, seperti tadi yang latihan nomor 6. Latihan nomor 7, ini adalah yang sering digunakan dalam ungkapan bahasa Arab sehari-hari. Latihan nomor 4, latihan nomor 5, ini adalah semuanya apa? Yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam bahasa Arab. Kan banyak orang bertanya lawan kita, pian garing kah? Nah, pian guru kah? Pian haur kah? Nah, maka jawabannya saya kada haur, saya kada garing, lastu maridotan. Saya tidak sibuk. Lastu syagilatan atau lastu musygilatan. Nah, bisa dengan seperti itu. Ya, jadi Latihan-latihan yang dibuat oleh penulis ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kemudian latihan nomor 8, iqra'il mithala, bacalah contoh. Thumma adkhil, kemudian masukkan inna alal jumalil atiyati, terhadap jumlah-jumlah berikut. Baca dulu, kemudian masukkan inna. Nah, jadi perhatikan para ibu-ibu sekalian. Nah, kan saya memiliki 3 pulpen. Apa bahasa Arabnya? Li thalathu aklamin. Saya memiliki 3 pulpen. Maka bahasa Arabnya li. Ya, li. Contoh di buku apa di situ? Manusia apa? Oh, bukan manusia ya. Tadi ini manusia, afwan ya. Berarti menggunakan li. Kalau yang benda, maka menggunakan indi. Menggunakan indi. Li. Saya memiliki 3 saudari. Maka bahasa Arabnya li. Thalathu akhawatin. Li thalathu akhawatin. Nah, semoga pian masih ingat bahwa bilangan dari 3 sampai 10, maka antara bilangan dengan yang dibilangkan harus berbeda jenisnya. Kalau ini mu'annas, maka ini harus mudzakkar. Ini kan mu'annas nih, saudari. Maka ini mudzakkar thalathu, bukan salah satu. Semoga pian masih ingat. Jadi ketika bilangan 3 sampai 10, maka bilangan ini harus berbeda dengan yang dibilangkan, yang disebut, yang terbilangnya atau yang dibilangkannya. Ini kan yang dibilangkan nih, yang dihitung. Maka ini mu'annas, maka ini harus mudzakkar. Kalau yang dibilangkannya mudzakkar, maka ini harus mu'annas. Contoh, tapi hitungan dari 3 sampai 10. Contoh yang lain, saya memiliki 3 saudara. Nah, saudara. Maka li salah satu. Kan saudara laki-laki, maka bilangannya harus mu'annas. Li salah satu ikhwan atau ikhwah. Ikhwan saja. Ikhwanin. Nah, karena ikhwan ini yang dibilangkan ini mudzakkar, maka ini harus mu'annas, ya. Ini mu'annas, maka bilangannya mudzakkar. Yang dibilangkannya mudzakkar, maka bilangannya harus mu'annas. Nah, bagaimana ini dimasuki inna? Sungguh saya memiliki 3 saudari. Sungguh saya memiliki 3 saudara. Nah, maka pian tambah inna sebelumnya. Nah, kemudian kan inna ini menasabkan isim setelahnya. Ini bukan isim, ini huruf jar lam. Yang dia nasabkan setelahnya ini isimnya. Maka menjadi apa? Innali thalatha. Nah, menjadi fathah nasab. Ini juga menjadi nasab. Karena ini fungsinya adalah menasabkan isim setelah. Ini kan huruf jar lam. Dia bukan menasabkan ini, tetapi menasabkan isimnya, yaitu thalatha. Maka innali thalatha akhwatin. Innali thalathata ikhwanin. Sungguh saya memiliki 3 saudari, sungguh saya memiliki 3 saudara. Nah, jadi ini fungsi dari inna. Maka isim setelahnya, yaitu thalatha, ini harus menjadi fathah. Ini juga menjadi fathah. Nah, tinggal dirubah. Jadi ada orang gak percaya, kamu berapa punya saudara? 3. Benarkah? Nah, dia ragu. Lalu pian tambah kalimat taukid inna sesungguhnya. Nah, jadi pian perhatikan. Li thalathu akhawatin. Asluhu, asalnya, thalathu akhawatin li. 3 saudara. Nah, maksudnya saya memiliki 3 saudara. Jadi boleh menggunakan thalathu akhawatin li atau li thalathu akhawatin. Nah, bagaimana kalau seandainya dimasuki inna? Maka tinggal tambahkan inna. Namun setelah li talasanya harus nasab menjadi fathah. Sama kayak sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Maka bahasa Arabnya apa dalam Al-Quran? Innallaha. Nah, haknya fathah. Karena kemasukan inna ini sama. Namun dia dipisah dengan li. Nah, inna li thalatha akhawatin. Asluhu asalnya inna thalatha akhawatin li. Jadi boleh kita menggunakan inna li thalatha akhawatin li atau inna thalatha akhawatin li. Boleh keduanya. Nah, lalu pian jawab sebagaimana contoh di atas. Ulun kasih contoh nomor satu. Di kelas ada 5 siswa yang baru. Fil fasli khamsatu tullabin jududin. Nah, judud jamak karena tullab juga jamak. Nah, fil fasli khamsatu tullabin jududin. Di kelas ada 5 siswa yang baru. Ulun tanya, kenapa Bu menggunakan khamsatu muannats? Kada khamsu aja. Karena tulab itu lakilah, laki siswa bukan siswi, para siswa. Maka menggunakan khom satu, bilangannya harus muannas. Nah, bagaimana ditambah dengan inna? Langsung pian tambahkan. Inna fil fasli khom. Ayo, khom sata. Khom sata, karena inna. Inna kan menasobkan isim setelahnya. Fi bukan fil fasli yang dinasobkan, tetapi setelah fil fasli. Inna fil fasli khamsata tullabin jududin. Nah, ini dibalik-balik ya. Jadi boleh dipisah antara inna dengan isimnya. Kan asalnya apa? Asalnya seperti ini. Khamsatu tullabin jududin fil fasli. Ini asalnya. Dan ini boleh. Boleh kita diakhirkan di kelasnya, boleh di depankan. Khamsatu tullabin jududin fil fasli. Ini asalnya. Dan ini standarnya bahwa keterangan itu di belakang. Keterangan itu letaknya di belakang. 5 siswa baru ada di kelas. Namun keterangan ini boleh enggak di depan? Boleh. Kita tambah fil fasli khamsatu tullabin jududin. Di kelas ada 5 siswa yang baru. Nah, tinggal bagaimana kalau dimasuki inna? Kalau ini kan kalau di belakang keterangannya langsung. Nah. Maka menjadi apa? Inna khamsata. Nah, inna khamsata. Namun ketika ada pemisah, ininya kita letakkan antara inna dan khamsata. Maka inna fil fasli khom sebagaimana ini sama, maka khamsata sama. Karena ini menjadi isimnya, isim innanya. Sama dengan ini kan, inna khamsata. Bedanya ini tidak dipisah, kalau ini dipisah dengan keterangan. Inna fil fasli khamsata tullabin jududin. Sungguh di kelas ada 5 siswa yang baru. Nah, pian jawab sisanya. Nomor silakan. Nomor 3. Fi jaibi mi'atu riyalin, di kantongku, di sakuku ada 100 riyal. Real. Ya, silakan. Inna fi fi jaibi mi'ata riyalin. Ya, bagus. Inna fi jaibi mi'ata riyal. Mi'atanya harus nasab, harus fathah. Inna fi jaibi mi'ata riyalin. Yang standarnya bagaimana susunan yang banyak digunakan? Mi'atu riyalin fi jaibi. Nah, lalu tambahkan inna. Inna mi'ata riyalin fi jaibi. Sesungguhnya 100 riyal ada di sakuku. Ya. Kemudian nomor 4. Di India ada sungai-sungai yang banyak, masih kalah banyak lawan Banjar, 1000 sungai. Silakan nomor 4. Di India ada sungai-sungai yang banyak. Kalau normalnya kan al-anharun katsiratun fil Hindi atau al-anharul katsirat al-anharu katsiratun fil Hindi. Nah, silakan tambahkan inna saja. Inna fil Hindi ya. Anharan katsiratun. Nah, anharon ka sama seperti tulabin jududin. Tulabinnya kasrah, jududinnya juga kasrah. Maka anharon katsiratan. Katsiratan. Ini sifat Bu ya. Semoga masih ingat. Ini jilid 1 sudah kita bahas tentang na'at atau sifat. Di India inna fil Hindi anharon katsiratan. Sungguh di India ada sungai-sungai yang banyak. Nah, jadi sifat itu ada awalan atau imbuhan yang. Contoh, saya membeli buku yang murah. Nah, maka sifat buku ini apa? Murah. Maka murahnya ini mengikuti harokat dari si buku. Maka bahasa Arabnya bagaimana? Ishtaraitu kitaban rohi son. Kitabannya fathah nasab. Maka rohisannya sebagai sifatnya, sifat dari kitab juga nasab. Ini sama. Nah, sesungguhnya di India ada sungai-sungai. Sifat sungai ini apa? Banyak. Maka anharonnya fathah, maka kathirotannya juga fathah. Itu namanya susunan sifat. Nah, contoh yang lain, yang mudah. Saya memiliki anak laki-laki yang pintar. Nah, maka bahasa Arabnya apa? Li, saya memiliki atau mempunyai waladun, anak yang pintar. Ini waladun Bu ya, domah nih. Nah, ini harokatnya apa Bu? Nah, waladun zaki, zakiyun. Karena sifat anak ini apa? Pintar. Maka pintar ini mengikuti anak. Karena anak ini rofa domah, maka ini juga rofa domah. Domah juga dorob tu. Itu namanya sifat. Saya memukul anak yang pintar. Dorob tu waladan ya. Nasab menjadi maf'ul bih yang kena pukul. Saya memukul anak yang pintar. Nah, pintarnya zakiyun kah, zakiyan kah, zakiyin kah? Zakiyan, karena ini nasab fathah, maka ini juga nasab fathah. Nah, sama dengan yang pian tadi. Inna fil Hindi anharon. Nah, sungai. Sungai ini memiliki sifatnya apa? Sungainya banyak. Nah, maka anharon kafi rotan. Sungai yang ininya nasab. Nasab ini namanya sifat ya, sifat dari sungai. Karena jadi sifat ini mengikuti kalimat sebelumnya atau pemilik sifat. Kan pemilik sifatnya adalah sungai. Karena sungainya dia nasab fathah, maka banyaknya sifatnya juga nasab fathah. Sama seperti tadi tulabin jududin. Nah, siswa yang baru yang contoh nomor 1. Ini sama. Tulabin, para siswa. Sifat dari siswa ini apa? Sifatnya baru. Maka jududin. Nah, ini menjadi sifat-sifat dari tulab. Maka sifat ini mengikuti pemilik sifat. Kalau pemiliknya sifatnya kasrah, maka dia juga kasrah. Contoh Allah Maha Pengampun. Allahul Ghafuru. Allah Maha yang Maha Pengampun. Sifat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim, itu sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, mi-nya kasrah karena mengikuti kalimat yang kasrah juga. Kemudian yang berikutnya nomor 5. Barqiyah itu apa namanya? Telegraf Barqiyah itu kalau dulu itu memakai, kalau mengirim pesan dengan telegraf ya? Barqiyah. Coba orang cari. Zaman dulu ini kan ada lagi Bang Barqiyah. Apa Barqiyah? Telegraf ya? Barqiyah. Nomor 5. Telegram, kabel atau kawat. Ini bukan telegram yang medsos zaman sekarang, bukan. Telegram zaman dulu ini. Telegram yang surat pakai apa gitu, pakai telegram lah. Bukan telegram yang medsos, bukan Bu ya, yang ketik. Nah itu namanya Barqiyah. Nomor 5 silahkan. Laki Barqiyatun Fi Maktabil Baridin. Ya, Maktabil Barid itu kantor pos. Barid itu kalau enggak salah pos, belum masih ragu. Barid itu kalau enggak salah ya kantor pos. Nah, kamu memiliki telegram di kantor pos. Telegram itu ya surat lah, surat dulu zaman dulu. Ya, silakan pian masukkan inna. Inna ki Barqiyatan. Ya, Barqiyatan. Fil maktabil Baridin. Ya. Inna laka Barqiyatan fi maktabil Baridi. Kamu memiliki Barqiyah surat telegram di kantor pos. Kemudian nomor 6, silahkan. Afwan Ustaz, itu laka apa laki? Boleh, enggak masalah kalau laki-laki. Tidak mempengaruhi kalimat setelahnya. Kalau pian baca laki juga enggak apa-apa. Berarti pian berbicara kepada seorang perempuan. Ya. Engkau memiliki surat telegram di kantor pos. Mau laka, mau laki, maka tidak masalah. Tidak merubah kalimat setelahnya. Kemudian nomor 6, silahkan. Saya memiliki $1,000 di Masrif itu bank. Masrif itu bank atau ATM. ATM bisa juga sih. ATM atau bank. Silahkan nomor 6. Li alfudularin fil masrifi. Ya. Innali alfadularin fil masrifi. Innali alfa. Nah. Innali alfadularin fil masrif. Sesungguhnya saya memiliki $1,000 di bank atau ATM. Kemudian nomor 2, silahkan. Lana mudarrisun jayyidun. Ya. Tambahkan inna. Inna lana mudarrisan jayyidan. Bukan jadid, itu jayyid. Jayyidan. Ya, jayyidan. Nah, sama dengan ini sifat ya. Inna lana mudarrisan jayyidan. Sesungguhnya kami memiliki guru yang baik. Jayyid itu baik. Nah, apa sifat dari guru ini? Baik. Karena gurunya nasab fathah mudarrisan, maka sifatnya juga fathah nasab. Inna lana mudarrisan jayyidan. Sesungguhnya kami memiliki guru yang baik. Kemudian kosakata yang baru di pelajaran yang kedua ini, liqa'un, artinya apa liqa'? Pertemuan. Liqa'un, pertemuan. Jayyidun, baik. Jayyidun, baik. Tapi kalau nilai rapot ya, kan ada tuh penilaian kelakuan. Ada sangat baik, ada cukup. Kalau jayyid ini, jadi ada mumtaz, jayyid jiddan, kemudian jayyid. Jadi jayyid itu nilainya 7 atau baik ya. Kalau nilainya 7, kemudian kalau kelakuan dia namanya baik. Kalau bahasa rapotnya. Jadi jayyid artinya baik. Jaibun jamaknya juyub, artinya adalah saku. Nah, ini saku jaibun. Namun dalam hadis, konteks hadis syakul juyub termasuk kebiasaan orang jahiliyah, ketika ada yang meninggal dunia, mereka membelah juyub, bukan juyub saku-saku, bukan. Jadi jaibun dalam konteks hadis itu ini, leher baju. Jadi orang Arab, para wanitanya, terlebih ketika ada yang meninggal dunia, mereka merusak, ditarik, sehingga kencingnya lepas. Nah, ketika mereka ada yang meninggal dunia, lalu mengerang-ngerang, mengeluh-ngeluh, akhirnya mereka apa? Merusak, apa namanya nih, leher baju. kemudian lepas ininya kancingnya. Itu namanya syakul juyub jaibun dalam konteks hadis. Namun di sini duit bukan diletakkan di sini di leher, apa di leher baju bukan, tetapi di mana? Di saku. Jadi kalau jaibun konteks hadis yang termasuk perkara jahiliyah ketika ada yang meninggal dunia meratapi dengan merusak juyub, bukan saku tapi lubang baju, lubang depan baju ini. Tapi kalau di sini maksudnya adalah saku karena berkaitan lawan duit. Kadang mungkin pian menyimpan duit di mana? Di lubang leher baju, tapi di saku. Kemudian nahrun jamaknya anharun, sungai. Nahrun, anharun, sungai-sungai. Kemudian barqiyatun jamaknya barqiyatun, telegram. Ya, pengiriman surat zaman dulu, telegram namanya. Kemudian masrifun jamaknya masarif, bisa maknanya bank atau ATM. Bank gitu, bank. Kalau konteksnya di sini adalah bank. Kemudian maktabul baridi, kantor pos. Maktabul baridi, kantor pos. Jadi maktab itu bisa maknanya kantor atau meja. Namun biasanya kalau tertulis di perusahaan itu maktab itu bukan meja tapi kantor. Contoh misalnya maktabul mudir. Nah, bukan meja mudir tapi kantor mudir. Maktabul asatidah, kantor guru. Nah, jadi disesuaikan dengan konteksnya. Kemudian silakan yang ingin bertanya di pelajaran kedua. Lalu kita sambung ke pelajaran yang ketiga. Silakan ada yang ingin bertanya? Ada? Ya, kalau tidak ada, langsung sambung ke ad-darsus tsalits, pelajaran ketiga. Nah, pelajaran ketiga ini judulnya tentang isim tafdil. Tentang isim tafdil, ya. Yaitu isim yang menunjukkan makna paling. Isim tafdil, isim yang menunjukkan makna paling. Jamilun, indah. Ajmal, paling indah atau lebih indah. Nah, kathirun, banyak. Aktsaru, paling banyak atau lebih banyak. Itu namanya isim tafdil. Jadi pelajaran ketiga judulnya tentang isim tafdil. Dan ini sering digunakan dalam percakapan bahasa Arab. Saya lebih banyak duit daripadamu. Nah, ana aktaru minka fulusan. Aktar, lebih banyak. Aktar itu menggunakan isim tafdil. Saya lebih fakir darimu. Fakirun afqaru, lebih fakir. Sagirun, kecil. Asgaru, lebih kecil. Tawilun, tinggi. Atwalu, lebih tinggi. Nah, itu namanya isim tafdil. Jadi, pelajaran ketiga tentang isim tafdil. Namanya isim tafdil. Isim yang bermakna lebih atau paling. Ismu tafdil. Ismu tafdil. Tafdil, isim yang menunjukkan makna lebih atau paling. Isim yang menunjukkan makna lebih atau paling. Atau paling. Isim tafdil kebanyakan menggunakan wazan af'alu. Nah, wazannya apa? Wazan atau timbangannya adalah af'alu. Af'alu. Contoh kathirun, banyak. Kathirun, banyak. Kathirun, banyak. Jerawatku lebih banyak daripada jerawatmu. Yang contoh saja. Maka basrati aktar min basratik. Nah, lebih banyak apa? Kathir menjadi aktar. Nah. Jadi hamzah ini selalu ada. Jamilun, indah atau bagus. Lebih indah, maka menjadi ajmalu. Nah, jadi hamzah ini selalu ada. Sagirun, kecil, menjadi asgaru, lebih kecil. Kemudian apa? Tawilun, tinggi. Atwalu, lebih tinggi. Qasirun, pendek. Nah, qasir. Qasirun pendek. Menjadi aqsaru, lebih pendek. Nah. Aqsaru. Rakhisun, murah, lebih murah. Arkhasu. Arkhasu dan seterusnya. Maka ini namanya isim tafdil dengan wazan af'alu, kemudian dia maknanya lebih, saya lebih banyak duit daripadamu, anakku lebih ganteng daripada anakmu, rumahku lebih kecil daripada rumahmu, leherku lebih panjang daripada lehermu, mobilku lebih murah daripada mobilmu, dan seterusnya. Ini namanya isim tafdil. Dan ini juga banyak digunakan dalam percakapan bahasa Arab. Ahmad, nama orang. Kam taliban fi faslikum ya aliyu. Kam taliban fi faslikum ya aliyu. Berapa siswa di kelas kalian, wahai Ali? Ada berapa siswa di kelas kalian, wahai Ali? Yuk, perhatikan harokatnya. Kam taliban fi faslikum ya Ali yuk. Nah, kalau ya ini kan sudah kita pelajari. Ya ini adalah alatun adatun nida, alat panggilan. Ya wahai. Kemudian ketika yang dipanggil nama tunggal, Ali kan nama tunggal, bukan Abdullah, Abdun dan Allah, dua kata. Ketika yang dipanggil nama tunggal, maka wajib dommah tanpa tanwin. Ya Aliyu, jangan ya Aliyun. Secara asal dia bertanwin Aliyun, tetapi ketika dipanggil dengan ya, maka Ali ini adalah nama tunggal, maka dia wajib Aliyu dommah tanpa tanwin. Ya Aliyu, wahai Ahmad, ya Ahmadu, wahai Muhammad, ya Muhammadu, nah, wahai Zaid, ya Zaidu, kan asalnya Zaidun pakai tanwin, tetapi ketika dia dipanggil dengan ya atau dengan alat panggilan lainnya, maka nama tunggal ini wajib dommah tanpa tanwin. Ini kaidah. Kam taliban fi faslikum ya Aliyu. Salah kalau ya Aliyun. Memang secara asal dia pakai tanwin, namun ketika dimasuki huruf panggilan ya, maka Ali adalah isim dengan nama satu tunggal saja namanya, maka wajib dia dommah tanpa tanwin. Aliyun, Ali menjawab, fi faslina arba'a asyara taliban. Di kelas kami ada 14 siswa. Nah, selain membahas tentang isim tafdil, di sini juga penulis sedikit membahas atau menyebutkan tentang bilangan belasan. Nah, belasan ya. Jadi belasan. Ini jilid 1 sudah enggak ya? Kalau menjelaskan tentang belas-belasan. Jadi 3 sampai 10 sudah. Kemudian belas-belasan ya. Ini agak sedikit rinci ya. Jadi kalau bilangan 13 sampai 19. 13 sampai 19. Seperti di buku. Nah, 13 siswa. Maka bahasa Arabnya gimana? Tiganya di situ muannas kah mudzakkar kah, Bu? Muannas. Nah, perhatikan. Ulum membahas 13 sampai 19 dulu. Salah. Sata asyara. Taliban. Bilangan 13 sampai 19. Yang pertama 13 sampai 19. Dua kalimat ini, dua isim ini harus fathah. Dua-duanya harus fathah. 14 arba'ata asyara. 15 khamsata asyara. 16 sittata asyara. 17 sab'ata asyara. Dua-duanya fathah tanpa tanwin ya. Wajib fathah tanpa tanwin. 19 tis'ata asyara. Dua-duanya apa? Fathah tanpa tanwin. Kemudian isim setelahnya 13 siswa. Nah, siswa ini wajib mufrad dan fathah tanwin. Dia i'rabnya menjadi tamyiz ya. Ini masih jauh sih. Intinya adalah Ma'dud ini kan bilangan adat. Yang dibilangkannya dari 13 sampai 19 maka dia wajib isim mufrad. Ini jangan dijamakkan. Bukan tulab salah tapi taliban. Isim mufrad dan dia nasab fathah, fathatain. Contoh yang lain 19 anak laki-laki. Nah. Isi anak 19 ikung. Tis'ata asyara ibnan. Nah, ibnan bukan abna di maka kolaman. Jangan dijamakkan, kemudian tanwin fathah. Nah, kemudian kenapa ini mu'annas? Kalimat pecahan tiga, ini kan tiga, ini sembilan. Tiga belas, sembilan belas. Nah, tiganya dan sembilannya harus berbeda dengan ini. Ini mu'zakar, maka ini mu'annas. Ini mu'annas, ini mu'zakar, maka ini mu'annas. Namun belasannya sama dengan, ini kan asyara bukan asyarota. Nah, jadi agak sedikit gimana ya, sedikit rumit ini. Jadi ulun-ulang, 13 siswa. Siswa mudhakar kah mu'annath? Mudhakar, taliban. Kemudian tiganya harus mu'annath. Sedangkan asyaranya dia mudhakar. Ya, ini mu'annath, ini mudhakar. Jadi asyara ini sama dengan talib, sama-sama mudhakar. Kalau seandainya ma'dudnya mu'annath, siswi. Nah, maka sebaliknya 13 siswi maka salasa ini muannas sama dengan yang siswinya. Ini boleh dua ya, shinnya boleh sukun, boleh fathah. Jangan berkelahi masalah ini aja boleh dua-duanya. Boleh salasa asyrata, boleh salasa asyrata. Tol. Maksudnya muannas, maka ini mudzak dan ini mu'annas, ini sama dengan ini. Nah. Sama-sama mu'annas, tapi ininya mudzakkar. Nah, semoga bisa dipahami ya. Sama dengan ini kan mudzakkar. Maka sembilannya mu'annas, tapi asyaranya sama dengan kolam, sama-sama mudzakkar. Jangan asyarata. Jadi enggak boleh tis'ata asyarata, dua-duanya mu'annas. Kalau ini mudzakkar, maka ini mu'annas. Kalau ini mu'annas, maka ini mudzakkar. Ya. Jadi 13 siswi, salasa asyrata talib. 13 asyrata sayyaratan. Ya. Dan seterusnya. Itu namanya bilangan 13 sampai 19. Nah, contoh di sini 14. Nah, kenapa menggunakan arba'ata? Karena talibannya mudzakkar. Maka arba'ata jangan arba'a. Asyaronya otomatis dia mudzakkar. Arba'ata asyara taliban. Kemudian Ahmad. Nah, perhatikan ada lagi bilangan 19. At-tullabu fi faslina akthar. Ada isim tafdilnya. Siswa-siswa di kelas kita akthar. Apa makna akthar, Bu? Isim tafdil tadi. Lebih banyak. Nah, kathir banyak. Aktaru lebih banyak. Isim tafdil wazan af'alu. Siswa-siswa di kelas kami lebih banyak. Fihi tis'ata asyara taliban. Di dalamnya, nyak kembali kemana? Kelas. Ya. Fihi di dalamnya, dalam kelas, ada 19 siswa. Nah, Bu, kenapa tis'ata Bu mu'annath? Karena talibannya mudzakkar. Maka tis'atanya harus mu'annath. Kemudian tis'ata asyara. Tis'atanya ta'nya fathah, asyaranya juga fathah. Tidak boleh dirubah-rubah. Maka tidak ada tis'atu asyaru, apalagi tis'ati asyari, enggak ada. Pasti dua-duanya fathah. Di dalam Al-Qur'an pun juga demikian. Apa yang ini ra'aitu ahada asyara kaukaban ya, yang cerita Nabi Yusuf. Saya melihat 11 ihda asyara. Tidak ihdu asyaru, tidak, tetapi dua-duanya fathah. At-tullabu fi faslina aktsaru, para siswa di kelas kami lebih banyak, di dalamnya ada 19 siswa. Nah, Bu, ini harakatnya apa, Bu? Ya aliyu ka, ya aliyun ka, ya aliyan ka, apakah? Ya aliyu. Nah, jangan ditanwinkan karena dia memanggil nama yang tunggal satu kata aja, ya Aliyu. Masmut talibil jadidil ladzi jaa amsi. Siapa nama siswa yang baru? Nah, baru ini sifat dari siswa. Perhatikan, siswanya atau libinya kasrah, maka jadidinya juga kasrah karena sifat bagi talib. Siapa nama siswa yang baru? Jadi sifat itu ada imbuhan yang. Siapa nama siswa yang baru? Alladzi isim mausul, yang juga artinya yang datang kemarin. Siapa nama siswa yang baru? Alladzi, yang datang kemarin. Maka Aliyun, Ali menjawab, ismuhu Usamatu, namanya adalah Usamah. Usamah nama laki-laki, bukan perempuan. Ahmad bertanya lagi, huwa tawilun jiddan. Nah, dia tinggi sekali. Nah, jiddan artinya sekali. Ya. Banyak sekali, kathirun jiddan. Tinggi sekali, tawilun jiddan. Murah sekali, rakhisun jiddan. Murah benar di situ ada ya. Maka rakhisun jiddan. Sekali artinya menunjukkan makna lebih juga, tapi bukan isim tafdil. Karena isim tafdil itu wazannya af'alu. Ini jiddan bukan af'alu. Dia tinggi sekali. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Bujurkah demikian? Nah, itu bahasa kitanya. Alaysa kadzalik? Bukankah yang demikian? Aliyun bala. Iya, benar. Huwa tawilun jiddan. Dia tinggi sekali. Walakinna, dan tetapi. Walakinna dan tetapi, hamidan, hamid, atwalu minhu. Apa terjemahnya Bu, atwalu minhu? Lebih tinggi darinya. Atwal itu adalah isim tafdil. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, di sini hamidan. Nah, kenapa hamidan ini nasab fathah? Hamidan kada dibaca hamidun. Iya, Bu. Semoga masih ingat. Karena dimasuki lakinna. Lakinna seperti inna. Coba pian ganti inna. Inna hamidan. Nah, lakinna seperti inna, sama-sama menasabkan isimnya menjadi di sini fathah. Kalau kita ganti inna, maka inna hamidan. Lakinna temannya inna. Walakinna hamidan atwalu minhu. Dan atau namun, ya, hamid lebih tinggi darinya. Nah, di sini poinnya, atwalu adalah isim tafdil dari kata tawilun, tinggi. Kemudian, innahu atwalu talibin fi faslina. Sesungguhnya dia siapa Bu? Dia Hamid, ya. Siswa paling tinggi di kelas kita. Atwalu talibin, siswa paling tinggi di kelas kita. Waman atwalu talibin fi faslikum. Dan siapa siswa yang paling tinggi di kelas kalian? Kan tadi kata Ali, Hamid itu yang paling tinggi di kelas kami. Nah, di kelas kalian Bang, siapa yang paling tinggi? Ahmad menjawab, atwalu talibin fi faslina Ibrahimu. Atwalu talibin fi faslina Ibrahimu. Siswa yang paling tinggi di kelas kami adalah Ibrahim. Namanya Ibrahim. Kemudian Aliyun, adaftaruka hadha ya Ahmadu. Adaftaruka hadha ya Ahmadu. Apakah bukumu ini, wahai, kebalik. Apakah ini bukumu, wahai Ahmad? Adaftaruka hadha ya Ahmadu. Apakah ini bukumu, wahai Ahmad? Contoh ada buku ini. Lalu bertulisan Ahmad. Lalu kata ulun, adaftaruka hadha ya Ahmadu. Apakah ini bukumu, wahai Ahmad? Inna khattaka jamilun jiddan. Inna khattaka jamilun jiddan. Sesungguhnya tulisanmu indah sekali. Sesungguhnya tulisanmu indah sekali. Nah, jadi para ibu-ibu sekalian, untuk menggunakan kalimat paling bisa menggunakan isim tafdil aktsaru, ya, lebih banyak. Namun juga bisa menggunakan kalimat jiddan, katsirun jiddan, banyak sekali. Nah, jadi boleh menggunakan isim tafdil atau boleh menggunakan bukan isim tafdil dengan menambahkan kalimat jiddan, namun maknanya sama dengan isim tafdil. Contoh, hartanya lebih banyak daripada harta dia. Nah, maka lebih banyak aktsaru. Nah, lebih banyak. Hartanya banyak sekali. Menggunakan katsirun boleh. Tetapi setelahnya ditambah jiddan. Ya, selamanya nasab ya. Katsirun jiddan. Ini maknanya sama dengan aktsar, tapi beda penggunaan. Kalau ini isim tafdil, kalau ini isim biasa namun setelahnya ada kalimat jiddan. Kurus sekali, nahifun jiddan. Gemuk sekali, saminun jiddan. Kaya sekali, goniyun jiddan. Fakir sekali, fakirun jiddan. Boleh menggunakan isim tafdil atau menggunakan tambahan jiddan sebagaimana di buku. Jadi memang ini kosakata atau penggunaan yang sering digunakan dalam ungkapan bahasa Arab, isim tafdil atau menggunakan kalimat jiddan. Kemudian inna khattaka jamilun jiddan. Kenapa Bu khattanya ini fathah nasab? Karena kemasukan inna ya. Inna khattaka jamilun jiddan. Sungguh tulisanmu indah sekali. Masya Allah. Jadi kalau kita, ini pentingnya para ibu-ibu sekalian ya, dalam buku bahasa Arab pun ketika ada yang kagum dengan seseorang, maka di sini penulis sangat bagus untuk menambahkan kalimat Masya Allah. Karena ain itu ibu bukan cuma hasad, tapi kagum. Contoh, ada orang yang melihat anak pian bungas benar, lalu dia kagum, tapi lupa untuk menyebutkan zikir Masya Allah Tabarakallah, dia bisa kena ain. Nah, jadi ain itu bukan hanya faktor hasad. Ada tetangga pian hasad benar lawan pian, itu pian bisa kena ain. Tapi ain pun juga bisa kena karena faktor pujian. Ada orang memuji anak pian, tapi dia lupa mengucapkan Masya Allah. Maka bisa kena ain. Makanya ketika kita mengetahui ada orang memuji kita, namun dia tidak mengucapkan Masya Allah, kita ingatkan Masya Allah Tabarakallah. Khawatirnya dia kagum dengan kita, akhirnya kita kena ain karena dia tidak mengucapkan Masya Allah Tabarakallah. Kita bisa kena ain. Kemudian Ahmad, syukran ya Ali, yuk. Terima kasih wahai Ali. Khatti jamilun, tulisanku indah. Wa khattuka ajmalu, apa artinya Bu? Dan tulisanmu lebih indah. Aliyun man, bukan min ya, karena kan ada tanda tanya. Berarti mannya pertanyaan, siapa? Man hadzal fatal ladzi ma'aka ya Ahmadu? Siapakah pemuda ini yang bersamamu wahai Ahmad? Ka'annahu akhuka, seakan-akan dia saudaramu. Siapa pemuda ini yang bersamamu wahai Ahmad? Seakan-akan dia saudaramu. Ahmad menjawab, na'am, iya. Huwa akhish syaqiqu. Huwa akhish syaqiqu. Na'am, dia adalah saudara kandungku. Jadi akhish syaqiqu, saudara kandungku. Bukan saudara tiri, bukan saudara seagama, tapi saudara kandung. Asyaqiq artinya kandung. Aliyun akbaru minka huwa am asgaru. Apa artinya Bu akbaru di sini? Lebih besar. Namun konteksnya bukan besar, lebih tua. Nah, jadi kabir maknanya bisa besar atau tua. Contoh, anta akbaru sinnan minni. Kamu lebih tua umur, sinnan kan umur. Kamu lebih tua umurnya dibandingkan dengan aku. Jadi di sini konteksnya bukan lebih besar, tapi lebih tua. Apakah lebih tua darimu dia ataukah lebih muda? Maksudnya apa? saudaramu ini lebih tua kah atau lebih muda kah? Siapa yang lebih tua, siapa yang kakak, siapa yang ading? Maksudnya seperti itu. Apakah lebih tua darimu dia ataukah lebihmu? Maksudnya apakah dia lebih tua darimu ataukah lebih muda? Ya. Maka Ahmad menjawab, huwa asgharu minni, dia lebih muda dariku. Berarti apa? Siapa tadi? Si pemuda itu adalah adiknya Ahmad. Dia lebih muda dariku, bukan lebih kecil. Maksudnya lebih muda. Ali, fi ayyi mahja'in anta ya akhi? Ini mahja' ini anak. Apa artinya, Bu? Kan ada kamusnya lah. Mahja' kan kata tahunnya. Atau tingkatan artinya atau semester. Mahja'. Ada yang bawa kamusnya lah, mahja'. Oh, asrama. Mahja' asrama ya. Iya, mahja' asrama. Fi ayyi mahja'in anta ya akhi? Di asrama apa engkau wahai saudaraku? Ahmad menjawab, ana fil mahja'il khamisi, saya di asrama yang kelima. Saya di asrama yang kelima. Wa huwa ba'idun jiddan anil jamiati. Nah, dan dia asrama lima tadi, ba'idun jiddan, apa artinya, Bu? Jauh sekali dari kampus. Nah, ba'idun jauh sekali. Kalau kita bikin isim tafdil menjadi apa, Bu? Lebih jauh. Aba'adu, lebih jauh. Ya. Kalau aqrabu, lebih dekat. Lebih jauh, lebih dekat. Kemudian Aliyun, ana fil mahja'is samini, ya. Saya di kamar tidur yang kedelapan. Jadi al-khamisi dan as-samini, kenapa dia sama-sama kasrah? Karena dia sifat. Jadi asramanya sifatnya apa? Yang kelima, yang kedelapan. Karena ja'i-i-nya kasrah, maka samini juga kasrah, dia menjadi sifat. Saya di asrama yang kedelapan. Dan dia asrama kedelapan, aba'adu min mahja'ikum, lebih jauh dari asrama kalian. Ahmad menjawab, ayyuhuma ahsan. Artinya apa, Bu? Ayyuhuma ahsan. Nah, pada keduanya, mana yang lebih baik? Lebih bagus yang mana? Antara asrama 5 dan 8. Ayyuhuma ahsan, mana keduanya yang lebih baik? Nah, Ali menjawab, al-mahja'ul khamisu, asrama kelima, ahsanu, apa ahsanu, Bu? Lebih baik. Kenapa? Fa inna ghurafahu awsa'u, karena ruangan-ruangannya awsa'u, lebih luas. Nah, wasi'un, luas. Awsa'u, lebih luas. Ya. Jadi yang mana yang lebih ahsan, yang lebih baik antara asrama 5 dan 8? Oh, ternyata 5. Kenapa? Guruf jamak dari gurfah, ruangan. Contoh ruangan tamu, gurfatud duyuf. Ruangan tidur, gurfatun naum, ya, lebih kepada ruangan. Jadi gurfatun jamaknya gurofun. Maka sungguh ruangan-ruangannya nya asrama 5 ausa'u, lebih luas. Wa nawafidhuhu akbaru. Apa artinya, Bu? Dan jendela-jendelanya lebih besar. Kabirun, besar. Akbaru, lebih besar. Allahu Akbar. Tapi ketika disandarkan dengan Allah, maka Akbar tidak diterjemahkan dengan lebih besar. Tapi apa, Bu? Maha besar. Allahu Akbar, Allah maha besar. Wa marahi bahu anzafu. Dan WC-WC-nya, jadi WC itu yang murni WC, bukan kamar mandi, ya. Kalau kita kan kamar mandi itu gabung dengan toilet WC. Kan WC itu ada yang khusus WC saja, bukan untuk tempat mandi. Nah, yang WC saja, toilet saja, tidak ada tempat mandinya, itu nama bahasa Arabnya adalah mirhadun. Mirhadun. Adapun hammamun itu kamar mandi. Namun kenapa orang Arab itu menyebut WC hammamun, kamar mandi? Karena setiap kamar mandi di sana pasti ada WC-nya. Nah, jadi yang benar, kalau itu cuma WC saja bukan untuk dijadikan kamar mandi, maka bahasa Arabnya adalah mirhadun, jamaknya marahibu. Nah, ini WC yang full WC, tidak ada kamar mandinya. Nah, namun kamar mandi bahasa Arabnya apa? Hammamun. Nah, baik yang ada WC-nya atau tidak ada WC-nya. Ini di Arab Saudi, kalau WC lebih kepada hammam. Kenapa? Karena rata-rata kamar mandinya pasti ada WC di dalamnya, maka menggunakan hammam. Kalau pian umroh, kemudian ke Masjid Nabawi, nah, maka betulisan WC-nya hammamat, nah, jamak dari hammam. Artinya apa? WC-WC atau toilet. Karena di dalam situ selain WC, bisa juga ada mandinya, ada pancurannya di dalam situ. Jadi menggunakan kamar mandi. Namun kalau WC saja tidak ada fungsi yang lain, itu bahasa Arabnya mirhadun, jamaknya marahib. Wa marahibahu anzafu, dan WC-WC-nya lebih apa Bu? Anzaf, bersih. Nadhifun, bersih. Anzafu, lebih bersih. Bagus kita mengarani anak anzaf, lebih bersih. Atau ajmal, ya, lebih ganteng, ya. Wassururul lati fihi ajmal, dan kasur-kasur, surur jamak dari sarirun, sururun kasur, dan kasur-kasur yang ada padanya ajmalu, lebih indah, lebih baik. Nah, ajmal lebih indah. Nah, ini banyak sekali di sini isim tafdil. Ahsanu dari kata hasan, hasan baik, ahsanu lebih baik. Ini bagus, enggak ada anak laki-laki, ahsan. Kemudian ausa dari kata wasi, luas. Ausa'u lebih luas. Kabirun akbaru. Nadhifun anzafu. Jamilun ajmalu, ya. Tamarin kita sambung pekan depan. Silakan yang ingin bertanya. Masih ada beberapa waktu, silakan. Entah seputar isim tafdil kah, atau bilangan tadi yang 13 sampai 19. Kalau pian misalnya masih bingung, masih belum paham, silakan tanyakan sekarang. Ya, silakan. Ada? Izin bertanya Ustaz. Ya. Tadi kan kalau li salah satu akhwatin, kalau pakai contoh yang indi itu bagaimana Ustaz? Yang mana Bu, halaman berapa? Yang halaman 17. 17. Nomor? Yang tadi yang apa? Yang li. Tentang ya, yang li salah satu akhwatin. Iya, maksudnya? Contoh yang li. Nah, kalau yang indi tadi, ini enggak. Ya, ini kan karena manusia. Jadi dia memiliki makhluk yang berakal. Kalau misalnya tidak berakal menggunakan indi, saya memiliki 3 pulpen. Ini kan yang tidak berakal. Maka indi salah satu aklamin. Indi salah satu aklamin. Atau yang kita cari mu'annas, sayaratun mobil. Indi salasu sayyaratin. Ini kan yang berakal nih, dia memiliki yang berakal, maka menggunakan li. Kalau tidak berakal maka menggunakan indi. Contoh saya memiliki 3 mobil. Indi salasu sayyaratin. Ya, bisa dipahami Bu? Ustaz, jazakallahu khair. Ya. Ada lagi? Jadi kalau dia memiliki sesuatu yang berakal, saya memiliki 3 anak, maka menggunakan li. Namun sebenarnya kalau untuk percakapan boleh aja. Mau yang dia berakalkah, tidak berakalkah, menggunakan kalimat li. Namun afdolnya, lebih baiknya, kalau li digunakan untuk yang memiliki berakal, kalau indi, inda atau indi, itu yang tidak berakal. Namun kalau pian paling-paling enggak apa-apa, orang Arab paham kok. Jadi kalau untuk ungkapan sehari-hari boleh saja pian menggunakan li untuk berakal kah atau tidak berakal. Namun di sini penulis memilih yang lebih afdol, kalau memiliki sesuatu yang berakal maka menggunakan li, saya memiliki. Lana, kami memiliki. Namun kalau yang tidak berakal, inda, indi atau indana. Ya. Ada lagi silahkan. Ya, cukup ya. Jadi sebenarnya ini ada syarahnya. Tapi ulun tanya ke Pak Saipullah sudah habis. Syarahnya ada bagus itu. Karena ini enggak ada syarahnya, Bu. Ini tidak ada syarahnya. Ulun pun ada kada PDF-nya dicari di Google enggak ada. Jadi cuma apa bisa dibuka langsung, tidak ada PDF-nya. Ada ini syarahnya dalam bahasa Arab. Ini tidak ada penjelasan syarahnya. Ini penjelasan apa enggak ada. Jadi kalau pian misalnya ketemu di toko dan ada syarahnya dan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu lebih bagus. Karena untuk apa namanya? Bisa memahami pembahasan yang akan dibahas. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.